Engkau tinggalkan negerimu. Engkau tinggalkan tanah airmu, langitmu, dan bumimu. Innama matalal muhajir kal farasi fit tiwan. Sesungguhnya muhajir itu seperti keledai, seperti kuda fit tiwan. At-tiwal adalah belenggu atau ikatan tali yang diikatkan ke kaki seekor kuda, yang ujung lainnya diikatkan pada satu poros agar kuda itu berputar-putar di situ saja. Dikatakan kamu itu seperti kuda yang terikat kalau hijrah. Fa'asahu fahajar. Hamba tadi tidak peduli dan tidak tergoda oleh syaitan, tetap hijrah. Syaitan masih tidak putus asa. Duduk lagi lahu bitariqil jihad. Qa'ada lahu bitariqil jihad. Duduk di jalan jihad. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah duduk jalan jihad, mereka mau berangkat, dihalang. Yaitu jihadun nafas al-ma, jihad harta dan jiwa, jihad nafs. Kata syaitan, tuqatil fayuqtal fatunkahul mar'ah wa yuqsamul mal. Apakah kau akan perang, kemudian kau terbunuh, istrimu dikawini orang lain, dan juga hartamu dibagi-bagikan? Fa'asahu fajahad. Dan kemudian hamba tadi tetap berjihad, menyelisihi syaitan dan tetap berangkat jihad. Ini khairuddin a'azakumullah, hadis dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah. Dan disebutkan, faman fa'ala dhalika minhum famat kana haqqan Allahi an yudkhilahu jannah. Pada akhir hadisnya dikatakan, siapa yang seperti ini? Ini tidak tergoda oleh syaitan. Dari mulai masuk Islam digoda, tidak tergoda. Kemudian hijrah dihalangi pula oleh syaitan, tidak tergoda. Sampai mau berangkat jihad dihalangi oleh syaitan, tidak peduli. Tetap berangkat dan tidak tergoda. Barang siapa yang seperti ini, kata Nabi, maka haqqun 'ala Allahi an yudkhilahu jannah, pantas bagi Allah untuk masukkan dia ke dalam surga. Au qutila, atau terbunuh, maka pantas baginya untuk dimasukkan ke dalam jannah. Atau dia waqasathu an-naqah, atau dia diinjak-injak oleh untanya, maka pantas bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Artinya matinya walaupun bukan mati dalam perang, bukan mati dalam jihad, walaupun matinya dalam keadaan dia sakit ataupun diinjak-injak ataupun apa, tetap haqqun 'alallah an yudkhilahul jannah. Pantas bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Ikhwan bin a'azakumullah, disebutkan tiga. Famata kana haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah. Ini mati biasa. Yang kedua, au qutila kana haqqan 'alaihi an yudkhilahul jannah. Maka pantas baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, au ghuriqa, atau tenggelam. Maka pantas bagi Allah untuk masukkannya ke dalam surga. Au waqasathu dabbatuh, atau dia diinjak-injak oleh untanya. Maka pantas bagi Allah untuk masukkannya ke dalam jannah. Qul inna a'udzubillahi minas syaitonir rajim, hormati. Tentunya ini contoh. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah masuk Islamnya, hijrahnya, dan jihadnya. Baik, apakah pada tiga perkara saja syaitan duduk menghalangi manusia? Tidak. Syaitan qa'ada libni Adam. Syaitan akan duduk menghalangi anak Adam di seluruh jalan-jalan kebaikan. Tentunya ini yang terbesarnya. Keislaman yang terbesar. Demikian pula jihad. Demikian pula hijrah. Demikian pula semua amalan-amalan saleh. Pasti syaitan akan bertanya, mau apa kamu? Mau ngapain? Baca Quran. Itu kerjaanmu belum selesai di belakang. Itu, lihat. Komputermu belum dimatikan, belum ini, belum itu. Karena bin a'azakumullah, ingat tugasmu. Tulisanmu. Besok akan ditagih oleh dosenmu. Karena bin a'azakumullah, syaitan akan menghalangi dengan sekian cara. Supaya jangan membaca Al-Quran. Barang siapa yang asahu, barang siapa yang memaksiati syaitan tadi, artinya tetap dia mengerjakan apa yang diniatkannya, maka haqqun 'alallahi an yudkhilahul jannah, pantas bagi Allah untuk masukkan dia ke dalam surga. Fasyaitanu birrasidi lil insani 'ala tariq kulli khair. Maka syaitan selalu mengawasi manusia di setiap jalan-jalan kebaikan mereka. Berkata Mansur an Mujahid rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, beliau berkata, ma min rifqatin takhruj ila Makkah illa jahhaza ma'ahum iblis misla iddatihim.

Berarti yang kedelapan ini, kalau kita membaca dengan jahr, ada pendengar, maka dia tahu kalau itu adalah bacaan Al-Quran. Fahadihi ba'da fawaidil isti'adah. Inilah sebagian dari faedah isti'adah. Faedah ucapan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai berita penting bahwa kita memiliki musuh. Bahwa kita di dunia ini dalam beramal saleh selalu dihalangi oleh makhluk yang bernama syaitan, iblis. Dan kita dalam keadaan berjuang, berperang melawan iblis dan anak buahnya. Siapa yang berjalan di jalan yang lurus pasti akan menemui syaitan dan anak buahnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan ini berita penting agar kita waspada. Selalu hati-hati bahwa amal saleh apapun kita harus ingat akan ada syaitan yang menghalanginya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, la yaqra fi salatin wala fi ghairi salah illa ta'ada. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwasanya beliau, ini Rasulullah SAW, tidak membaca Al-Quran di salat ataupun di luar salat kecuali selalu beristi'adah. Rasulullah SAW setiap membaca Al-Quran di dalam salatnya ataupun di luar salatnya selalu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena ucapan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berkata dalam riwayat Ibn Mashish, kullama qara'a yasta'in. Setiap membaca, beliau isti'adah. Wa qala Abdullah bin Ahmad, sami'tu abi idza qara'a ista'ad. Aku mendengar ayahku kalau membaca apapun, beliau isti'adah. Ini membaca Al-Quran, ayat apapun, surat apapun, isti'adah. Yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa fil musnad at-Tirmidzi, dan juga dalam Musnad dan Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id al-Khudri, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza qama ila shalati istaftaha thumma yaqul. Dalam Musnad dan juga dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama ila shalah, kalau berdiri beliau untuk salat, kemudian istaftaha, membaca doa istiftah, kemudian setelah itu berkata a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, yang diriwayatkan dalam Musnad dan juga dalam Tirmidzi. Dan juga berkata Ibn al-Mundzir, jaa'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu kana yaqul qabla al-qira'ah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda sebelum membaca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada perbedaan lafaz. Yang tadi a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Sedangkan dalam riwayat Ibn al-Mundzir, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Waqtara syafi'i, dipilih oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Qadhi dalam al-jami' anahu kana yaqul, bahwasanya beliau membaca a'udhu billahi minasyaitanir rajim saja. Wahuwa riwayatun an Imam Ahmad. Dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Lidhahiril ayah, karena zahir ayatnya begitu. Idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitanir rajim. Kalau fasta'id billah minasyaitanir rajim berarti a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Oleh hadis Abi Sa'id wa huwa madhhab Al-Hasan wa Ibnu Sirin wa yadullu 'alaihi ma rahu Abu Daud, dan juga yang ditunjukkan dalam riwayat Abu Daud dalam kisah Al-Ifk, kisah fitnah yang tertuduhnya Aisyah dengan tuduhan-tuduhan oleh mereka, para munafikin, dan orang yang terbawa dengan para munafikin. Rasulullah SAW ketika itu, anna Nabi SAW jalasa, beliau duduk. Wa kasyafa an wajhihi, setelah menutup mukanya, kemudian dia membukanya, dan berkata, a'udhu billahi samil alim, minasyaitanir rajim. A'udhu billahi samil alim, minasyaitanir rajim. Wan Ahmad fi riwayat ukhra, tetapi dalam riwayat Imam Ahmad dalam riwayat lain beliau punya dua, pernah

dari dua sifat tadi, As-Sami' dan Al-Alim. Wa amtaza al-madhkur fi surati Fussilat bimazid at-ta. Sedangkan pada surah Fussilat Allah berikan penekanan-penekanan. Bimazid at-ta'kid, ditambah dengan penekanan wa ta'rif wa takhsis. Pengkhususan dan ma'rifah dan juga penekanan. Penekannya dengan inna dan juga dengan dhamiril fasl dan juga dengan alif lam sebagai ta'rif. Lianna as-siyaq dhalika ba'da inkarihi subhanahu wa ta'ala 'ala alladziina syakaw fi sam'ihi liqaulihim wa 'ilmihi bihim. Karena siyaknya, karena bentuknya setelah pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka orang-orang kafir yang mengingkari. Ini jangan percaya pada mereka orang-orang kafir, ketahuilah sesungguhnya innahu huwas sami'ul 'alim. Karena membantah ucapan-ucapan mereka. Nah, sebagaimana asbabun nuzulnya dalam dua kitab sahih, kenapa ayat itu turun? Karena membantah ucapan-ucapan tokoh-tokoh musyrikin yang waktu itu berbicara. Dalam dua kitab sahih diriwayatkan. Ijtama'a indal baiti thalatha nafar, Quraisyan wa Thaqafi. Berkumpul tiga orang di dekat Baitillah. Dua orang Quraisy, satu dari Bani Thaqif. Aw Thaqafiyan wa Quraisyun, atau sebaliknya, dua dari Bani Thaqif, satu dari Quraisy. Katsiru syahmi butunihim, dalam keadaan perut mereka penuh dengan lemak, gemuk. Qalilun qalil fiqhi qulubihim, tetapi sedikit fiqihnya, tidak berilmu. Qalu, mereka saling berbicara. Atarauna Allah yasma' ma naqul? Bagaimana pendapatmu? Apakah Allah dengar pembicaraan kita sekarang ini? Salah seorang mereka menjawab, yasma' in jaharna, wala yasma' in akhfayna. Ya kalau kita keraskan Allah dengar, tapi kalau kita pelankan Allah enggak dengar. Kurang ajar kan kalimatnya. Faqala al-akhar, in sami'a ba'dahu sami'a kullahu. Kalau Allah mendengar sebagiannya, ya berarti mendengar pula seluruhnya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah urunkan ayat tadi sampai pada kalimat innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Karena ini adalah konteksnya membantah ucapan-ucapan mereka yang meragukan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang di Allah taala. Kalau masih ada waktu bisa dengan pertanyaan. Sudah. Apakah beristiadah hanya dalam perkara sebelumnya membaca Al-Quran saja? Atau bisa dalam perkara lain? Dalam perkara apapun kita beli dari syafon silakan saja. Boleh. Tetapi sesuatu ibadah tertentu yang diajarkan diawali dengan A'udzubillah minasyaitan rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi hanya qiraatul Al-Quran. Benar. Ada lagi enggak? Ada yang semakna, tapi lafadznya juga diajarkan khusus. Yaitu ketika jima, Allahumma jannibna syaitan, wajannib syaitan ma razaqtana. Ini tidak diajarkan A'udzubillah samil alimna syaitan rajim, tidak begitu. Nah, bukan berarti tidak boleh ta'awudz ya. Silakan ta'awudz kapan saja boleh. Tidak ada para ulama yang menyatakan tidak boleh kecuali dalam baca Quran. Diperintahkan ta'awudz. Ini apa yang lebih wajib, ta'awudz atau basmalah? Diperintahkan ta'awudz oleh Allah Ta'ala. Sehingga baca Quran harus dengan ta'awudz. Adapun basmalah di awal-awal surat saja, itu pun kecuali surat At-Taubah. Enam. Adakah hadis yang sahih tentang sholat untuk mengqadha bagi wanita yang sedang datang bulan? Ada yang mengatakan cukup sholat dua rakaat